awan-awan kecoak difoto upload ning Facebook, komentare apa? Siang-siang begini lihat kecoak seperti lihat kurma. Ya Allah. Apa matane iki katarak? Kula ge lak maca Facebook-e bocah-bocah niki, oh alah, ya apa to caca. Jumatan dhisik men ganteng. Ora ana urusane antara Jumatan karo ganteng, dasare awakmu merongos ya tetep merongos. Lagi jatuh cinta ditinggal pacare, statusnya nopo, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet, ambiar. Mbak-mbak yang ngono dirayu karo wong lanang rasane ra kepenak, langsung ngomong omonganmu kaya telo empuk tapi seret. Kaya kula wingi buka kali kanca-kanca artis, kula matur nopo, jangan berbuka dengan yang manis. Kenapa Gus? Tapi berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Cie. Abang ini takui oleh sing lemu ora sing manis. Maka saya enggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wah. Setuju Bapak-bapak? Podho. Pripun Ibu-ibu sarujuk napa mboten? Lah ngopo? Kan lumayan aku bujang terus. Gus minta mun gadah garwan apa dereng delokan KTP ku. Oh, aja ngomong ibumu. Aku dikapi yuk karo bundamu. Yene yo. Bojo anakku lagi pintere ra umum. Kula ngaji al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak kula takon, "Abah, kenapa sih surga terletak di bawah kaki ibu?" Kula meneng mau tak jawab. Anak kula malah ngenyek. Kiai kok ra iso jawab. Akhirnya kula jawab, kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Dan kula jawab, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Innakum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah. Kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Aja di gua-gua. Sampai ngati-ngati ini Kanjeng Nabi niku napa? Kanjeng Nabi dawuh, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha." Masyaallah. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Mila mengke dalu bapak-bapak rampung sahur, jenengan sahure muluk, bojone diceluk. Awakmu umpamane bar sahur, bojomu diceluk. Tanti ndi cangkemmu nyoh. Niku hukume sunnah. Enak tau. Tanti ndi cangkemmu nyoh. Tanti gede jawab, "Lah cangkemmu ndi?" Nyoh. Akhirnya tanti karo bojone mut-mutan jempol. Niku hukume sunnah. Tapi ini hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Ojo antar kanca syuting ini jijiki. Kok malah syuting karo mut-mutan. Wong selawat kuwi arep diringi apa ya oleh diringi orjen kena diringi apa iki jenenge iki? Iki jenenge apa iki? Tipu. Sama Wakartika iki jenenge Indonesia. Jijiki bunjuke iki apa? Cuilan katok ilang jijiki banget ah. Kok yo ngene selawat kondang lho. Iki lah bekas sempake tanti ta iki. Jijiki tenan. Mbok yo golek liyane ngono lho sing apik titik. Jenenge Nawakartika Indonesia. Mung cuilan sempak. Jenenge diganti saiki ah. Nawakartika cuilan sempak. Tak balik ketan mau aku jujur itu mana lo jenenge nama Kartika Indonesia lo Pak Polisi. Lo Pak Polisi lah pengen mulia uripmu gampang dadi polisi yang segep dikir karo selawat mesti penak uripmu tenan. Polisi yang segep dikir segep selawat uripnya kepenak. Contohnya sinten Brigjen Ahmad Doviri Kapolda Yogyakarta. Niku kancane ujian kabeh sinau Pak Dobri niku namung wiritan teng masjid kali selawatan 89 letingnya jadi kapolda termuda 89 udah jadi kapolda dua kali ngono kuwi niku lebih terhormat sing nyekel tasbih daripada sing nyekel sempritan ning dalan prit niku mana wiritan Pak Polisi. Polisi niku sakniki sampe kabeh sing nyebahi niku mung siji polisi Ciluk Pak. Lampu merah kita era ono sopo-sopo keblas wut merem-merem polisi ini dua neng rata-rata saya ketemu mbahmu ngenyek gue kaya salah kok. kaya yang di Jakarta itu aneh, takbir keliling raulah ngoneke mercon di seneni umpama tak cilik-cilik ngoneke mercon cilik-cilik orang saat terlalu gede-gede mbok ya rapopo ngomong setahun pisang omane mau kaya mercon lombok nih kok ter, ter, ora popo sing ra kena gitu gue kaget aku udah dikelingan duk pengajian seribu hari tahlilan begitu dahar dengar beli wong tua lagi dijeke kula rada mburi begitu dahar kula arep jikok piring bapak ini kira maju-maju suwe kok udak-udak ndelok suguhane niku rawon rawon pak cepetan gantian sing mburi men ngantri niki lho sing sabar nggih Gus nggih tantani 2 menit ora maju-maju pak cepetan jikok lawuh kok suwe men kula mboten jikok lawuh pas jenengan mau bengok ger untuk kula copot nyemplung ning rawon suci kue HP kue rumongso kurang daripada kue kewarakan pangananmu orang teh lebih baik merasa kurang daripada gua panganan soalnya apa? Kanjeng Nabi dawuh innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya dan terus cuman saya lanjut dengan dahar kemudian ono sego sisa di gua bisa jadi yang ada berkahnya itu justru nasi yang terbuang lanjut dengan pengen bersol bila jenengan diwena ini kunjukan apa teh apa jenengan ini? Teh lelap eh? Ini rasa nyente-nyente kalau kiai nyente-nyente pantesan bujumu mati ini cepet kalau kalau kiai getang-getang kaya ngono apa meneh karo bojone balap ya biasa-biasa aja keles kan aku kaget lanjut dengan diaturi pengajiannya disuguh karo teh balap mbok yo diundang.